الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Ar-Ru'ya atau kitab mimpi, bab yang pertama, atau masih pada bab yang pertama, tentang mimpi baik berasal dari Allah dan ia merupakan bagian dari kenabian. Bagian dari kenabian ini sudah kita jelaskan maksudnya, yaitu adalah bagian dari apa yang dilalui oleh seorang nabi ketika dia diangkat jadi nabi. Sebelum dia diberi wahyu, Allah Subhanahu wa taala sudah mendahulukan dengan mimpi-mimpi yang hak, mimpi-mimpi yang nyata dia lihat dalam mimpi dan kejadian terjadi. Bahkan setelah menerima wahyu pun, atau setelah menjadi seorang nabi atau seorang rasul, mereka juga terkadang bermimpi dan mimpinya hak. Dan banyak contohnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam setelah memiliki anak Ismail, tentunya dia sudah menjadi seorang nabi, seorang rasul, seorang Khalilur Rahman. Dia bermimpi menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al satajiduni insyaallah minas sabirin. Kemudian mimpi nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan juga oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ketika dia bermimpi setelah hijrah, berarti dia sudah jelas seorang rasul dan seorang nabi, pada tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Dia bermimpi melihat dalam mimpinya masuk ke kota Mekah, dia bersama orang-orang yang beriman dalam keadaan aman, dalam keadaan membotakkan kepala dan juga memendekkan rambut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang beriman, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ini mimpi Nabi SAW dan dia nyata. Ya, terjadi. Bahagian dari kenabian maksudnya ketika seorang muslim bermimpi, seorang yang jujur dalam kehidupannya sehari-hari bermimpi, maka mimpinya adalah bahagian dari mimpi kenabian, dari mimpi para nabi. Ini yang telah kita pelajari, dan kita telah membaca beberapa hadis di bawah bab ini pada halaman 651. Ya, hadis yang satu-satunya di bawah bab ini itu hadis yang terakhir kita baca, 5851. Halaman berikutnya dengan nomor hadis 5852. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Abu Rabi', qala haddatsana Ahmad, qala haddatsana Hammadun ya'ni ibn Zaidin, qala haddatsana Ayyub wa Hisham an Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, idza qataraba az-zamanu وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. Ini hadis Abu Hurairah, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qtaraba az-zaman." Idza iqtaraba az-zaman. Ini sama bermula hadis ini dengan lafaz yang seperti ini pada nomor 5850. Halaman 650, idza iqtaraba az-zaman lam takad ru'yal muslimi takdzib. Apabila telah dekat waktu atau zaman, maka hampir-hampir tidak didapatkan mimpi seorang muslim itu dusta. Ya, ini menunjukkan bahwa mimpi seorang muslim di akhir zaman, apalagi mimpi tentunya seorang muslim yang jujur, hampir-hampir tidak didapatkan mimpinya itu mimpi kosong, tidak ada dalam kenyataan. Dan banyaknya terjadi berlaku mimpi-mimpi orang-orang yang beriman, seorang muslim yang jujur. Inilah hadisnya. Dan diulang kembali oleh Imam Muslim membawakan hadis itu dengan jalur yang berbeda. Idza iqtaraba az-zaman, sampai di situ. Ya, hanya sebatas isyarat di awal hadis. Kemudian wasaqal hadis. Ini bukan lagi ungkapan hadis, tetapi ini hanya penjelasan perawi atau Imam Muslim atau perawi sebelum Abu Hurairah. Wasaqal hadis, dan dia menyebutkan hadisnya, menuturkan hadisnya. Hadis yang tadi, lam takad ru'yal muslim takdzib. Ya. Kemudian walam yadhkur fihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan hanya saja dalam hadis ini tidak disandarkan kepada nabi. Berarti dia hanya sebatas ucapan siapa? Walam yadhkur fihi nabi SAW, tidak disebutkan atau dia tidak menyebutkan dalam hadis ini nabi. Berarti hadisnya tidak disandarkan kepada nabi. Misalnya nabi bersabda, nabi berbuat demikian, tidak ada. Dia hanya sebatas perkataan siapa? Abu Hurairah perawi hadis. Qala idza iqtaraba, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila telah dekat zamannya, dan dia pun menuturkan hadis seperti lafaz hadis yang ke 5850. Perbedaannya cuma di sini zahirnya mauquf. Zahirnya mauquf. Apa arti mauquf? Hanya sampai ke sahabat. Ya. Sanadnya menceritakan tentang ucapan sahabat atau perbuatan sahabat. Ini istilahnya adalah hadis mauquf. Berarti di sini perbedaannya antara 5850 dengan 5852 ini antara mauquf dengan marfu'. Yang pertama adalah marfu', karena di situ dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi. Ini yang dimaksud. Anin nabi SAW, dari nabi SAW dia bersabda. Di sini tanpa itu, qala Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tidak ada lagi nabinya. Idza iqtaraba az-zaman, dan seterusnya. Bunyinya sama. Ya. Tetapi tidak ada disebutkan yang berbicara di sini adalah nabi. Hanya perkataan Abu Hurairah. Berarti secara zahir hadis ini mauquf. Mauquf. Dia hanya perkataan Abu Hurairah. Dan ada sebuah kaidah tambahan. Para ulama mengatakan, bila mana seorang sahabat itu berkata dengan perkataan yang tidak mungkin didukung didasarkan kepada logika akal, ya, maka dia terhukum marfu'. Ya, apalagi berbicara tentang tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat ini tidak akan mungkin dibicarakan tanpa wahyu. Ya, tanpa ada sanad, tanpa ada rujukan, tanpa ada referensi nabi. Jadi ketika Abu Hurairah bercerita apabila datang masanya itu hari kiamat, maka hampir-hampir tidak akan engkau temukan mimpi seorang muslim dusta. Ini pembicaraan tidak mungkin dengan logika, dengan ra'yu. Ya. Ini adalah wahyu. Walaupun Abu Hurairah mengatakan demikian, sudah pasti dia mendapatkannya dari Nabi SAW, walaupun tidak disebutkan Nabi. Ini dalam kaidahnya, mimma la yuqalu fihi birra'yi. Ya, dari apa-apa yang tidak mungkin diucapkan dengan hanya sekedar ra'yu saja, pemikiran saja. Ini sepertinya berbicara tentang hari kiamat adalah perkara yang gaib. Berarti tidak mungkin dengan pemikiran biasa. Atau berbicara tentang mimpi. Mimpi yang pasti nyata dan hampir tidak kita temukan seorang muslim itu bermimpi dan mimpinya kosong, tidak ada dalam kenyataan. Ini juga berbicara, pembicaraan seperti ini harus dengan wahyu, harus dengan dalil, harus dengan rujukan kepada Nabi. Sekalipun zahirnya ini adalah mauquf, tetapi hukum hadisnya marfu'. Kalau seandainya kita tidak menemukan hadis 5850, maka secara kaidah tadi hadis ini walaupun zahirnya mauquf, tetapi hukumnya marfu'. Karena tidak akan mungkin seorang sahabat berani berbicara tentang sesuatu yang harus pakai dalil, ya, harus didasarkan kepada wahyu, dia berbicara begitu saja dengan ra'yu. Ya. Begitu saya dengar ini tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang sahabat. Maka walaupun zahirnya, sanadnya adalah mauquf, tetapi hukum hadisnya marfu. Meskipun tidak disebutkan nabinya. Jadi hadis ini, kalaupun kita tidak menemukan hadis sebelumnya, hanya bertemu dengan hadis yang sekarang ini dari Abu Hurairah berbicara tentang perkara-perkara yang harus dengan perkataan nabi, harus dengan nas, maka hukumnya adalah marfu, walaupun zahirnya adalah mauquf. Tetapi kita di sini tidak hanya sekedar itu, tidak sekedar memakai kaidah tadi, karena kita sudah bertemu dengan hadis yang sama dan Abu Hurairah meriwayatkannya dari Nabi. Berarti di sini dia hanya sekedar meringkas. Ya. Dia menyebutkan apa yang sudah dengar yang sudah ia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada masalah. Walaupun zahirnya mauquf, tetapi hukum hadis ini marfu'. Berdasarkan hadis 5850 tadi, jadi hadis ini adalah marfu, ya. Dan isinya adalah tentang tadi, awalnya tentang apabila datang hendak sudah dekat hari kiamat, maka hampir-hampir tidak ada mimpi seorang muslim itu dusta. Kemudian wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditsan. Yang paling tepat mimpi di antara mimpinya di antara kalian, orang yang paling benar mimpinya di antara kalian, orang yang jujur ya pembicaraannya sehari-hari. Jadi kejujuran itu yang membuat mimpinya juga jujur. Ya, juga jujur dan seterusnya. Itulah hadis 5852. Setelahnya 5853 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين. Ini Muhammad yang tadi di sebelumnya itu adalah Muhammad ibn Sirin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adraja fil hadith qawluhu wa akrahu al-ghulla ila tamam al-kalam. ولم يذكر الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. Ini hadis Abu Hurairah kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang atau jalur sanad yang lain, karena di sini gurunya berbeda. Gurunya yang di sini adalah Ishaq bin Ibrahim dari Mu'ad bin Hisham, dari ayahnya Hisham, dari Qatadah, ya, dari sampai ke sini tidak sama dengan sanad sebelumnya. Nah, kemudian dari Muhammad bin Sirin sama, kembali ke Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Kemudian bunyinya sama, idza qaraba az-zaman falam takat ru'yal muslim takdzib wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditsan dan seterusnya. Kemudian di hadis yang ke 5850 kita temukan di sana contoh sebagian takwil mimpi, ya, wa uhibbul qaida wa akrahul ghulla, saya suka mimpi bila mana diikat kedua kaki, ya, dan saya tidak suka mimpi bila mana dibelenggu dengan tangan ke belakang, di belakang leher, ya, dibelenggu leher dengan tangan di atas, ya. Kemudian dia takwilkan bahwa qaid yang diinginkannya dalam mimpinya adalah sabatun fiddin. Ini takwilnya. Bila mana kaki terbelenggu, ini takwilnya adalah keteguhan dalam agama. Apalagi mimpinya terikat dalam masjid dengan kaki, ya, terikat kedua kaki dalam masjid. Ya. Ini dan kita sudah bacakan uraian nukilan Nawawi dari sebagian ulama-ulama takwil mimpi, ya, di tentunya sebelum zaman, di zaman beliau atau sebelumnya, dari sebagian takwil mimpi, ya. Itu di hadis yang sekarang, ya, itu adalah mudraj, ya, wa adraja fil hadis, dan dia masukkan ke dalam hadis. Jadi hadis mudraj itu adalah ungkapan atau kata-kata di luar hadis tetapi dimasukkan ke dalam hadis. Ya. Ini namanya mudraj, di luar hadis. Seperti wa uhibbul qaida wa akrahul ghulla wal qaidu thabatun fid din. Ini menurut riwayat yang sekarang ini adalah mudraj. Dia adalah perkataan Muhammad ibn Sirin. Ya. Wa adraja fil hadith qawlahu wa akrahul ghulla ila tamamil kalam. Sampai ujung hadisnya. Wa akrahu wa uhibbul qaida wa akrahul ghulla wal qaidu thabatun fid din. Dan seterusnya, ini adalah mudraj. Mudraj itu adalah apa? Ungkapan kata yang dimasukkan ke dalam bunyi hadis. Terkadang dibutuhkan memang. Cuma memang harus ada pembeda. Kalau sekarang ini mudah, kalau dulu enggak bisa. Kalau sekarang ini mudah dengan ditinggal dibuatkan apa namanya, biasanya untuk kata-kata yang penambah penjelasan di antara dua apa dalam bahasa Indonesia itu. Bukan dua, bisa jadi di antara dua kurung atau garis kecil di tengah itu. Apa? Dia di antara tengah-tengah, dia bukan termasuk kata inti, dia hanya mungkin penjelasan tambahan. Kemudian ditandai dengan dua garis kecil. Hah? Bisa saya, pokoknya paham apa yang saya maksud. Dia bukan termasuk apa, cuma hanya seperti Allahu Ta'ala. Ta'ala ini sebenarnya kata tambahan untuk menyifatkan Allah. Tanpa itu kata-kata sudah sempurna. Misalnya tentu terlepas dari pahala, ya. Sekarang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya adalah kata tambahan yang tidak ada hubungan atau tidak terkait erat dengan isi perkataan, pesan yang disampaikan. Ya, kalaupun tidak ada sallallahu alaihi wasallam, perkataan sudah sempurna. Ya. Nabi memerintahkan Abu Hurairah mengatakan demikian. Kemudian kita tambahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini yang dimaksud dengan mudraj. Terkadang dalam sebuah hadis, ya, terkadang dalam sebuah hadis dibutuhkan. Misalnya seorang perawi ingin menjelaskan makna kata yang ada dalam hadis. Ya. Makna kata dalam hadis. Kalau dalam tulisan mungkin mudah. Dengan tinggal memberikan tanda-tanda bahwa dia bukan perkataannya. Tapi kalau dalam berbicara, kalau kita dalam menerjemahkan ke bahasa Indonesia juga jelas beda, ya. Hadisnya bahasa Arab, uraiannya bahasa Indonesia, beda. Tapi kalau mereka sama-sama berbicara dengan bahasa Arab, nah, untuk membedakan mana yang hadis dan mana yang dengan sarahnya tentu sulit. Nah, ini terkadang masuk ketika seseorang ingin mendapatkan sebuah hadis untuk dihafalnya. Gurunya sebenarnya ingin menjelaskan makna sebuah kata dalam ungkapan hadis tersebut. Misalnya kata yang tidak dikenal maknanya, kemudian dia disebutkannya maksudnya ini, tetapi tanpa ada kata-kata maksud. Ya, dia hanya menjelaskan mungkin dari intonasi berubah, tetapi muridnya memahami itu hadis. Maka tambahan ini dalam istilah ilmu hadis namanya mudraj. Nah, ini yang dikatakan di sini wa adraja fil hadis, dimasukkan ke dalam bunyi hadis ungkapan tadi wa akrahu al ghulla wa uhibbul qaida wa akrahu al ghulla. Dia ingin menjelaskan dia bagaimana menerapkan isi hadis tadi. Ya, bahwa terkadang mimpi seorang muslim itu nyata. Maka dia sebagai seorang muslim, Muhammad bin Sirin ini seorang muslim yang baik, yang bahkan seorang perawi, benar-benar berupaya untuk menjaga kejujurannya. Jangan kejujuran, jangankan dalam masalah menjaga hadisnya, jujur dalam berkata sehari-hari saja itu sebagai modal prinsip yang harus dimiliki oleh seorang perawi hadis. Jangankan sesama manusia, kepada hewan pun kalau tidak jujur hadisnya sudah sulit untuk diterima. Ya. Kepada hewan pun kalau dia tidak jujur hadisnya sudah tidak bisa diterima lagi. Jangankan kepada sesama manusia. Ya. Adapun kalau sudah mudah berbicara dusta dengan sesama manusia, mudah untuk berdusta kepada makhluk Allah yang lain, maka tentu akan mudah pula dia untuk berdusta atas nama Nabi. Makanya mereka betul-betul selektif dalam memilih siapa perawi yang bisa diterima. Ya, bisa diterima hadisnya. Jadi benar-benar luar biasa. Tetapi Muhammad Ibn Sirin ketika dia tahu kandungan hadis tadi, bahwa mimpi seorang muslim itu adalah terkadang hampir tidak didapatkan, adalah mimpi kosong tanpa ada kenyataan, maka dia khawatir. Lalu dia mengatakan di antara bentuk takwil mimpi adalah ketika kedua kakinya diikat di suatu tempat, berarti dia akan tetap di sana. Misalnya terikat kedua kakinya di tokonya. Kata penawil hadis bahwa ini menunjukkan bahwa usahanya tetap continue, tetap seperti itu, dan tidak ada terancam oleh kebangkrutan. Atau seperti contoh tadi, dia terikat kedua kakinya di masjid, atau terikat badannya di tiang masjid, bermimpi demikian. Ini salah satu tanda, dan itu yang dipahami oleh Muhammad bin Sirin, maka dia masukkan sebagai penjelasan. Ya, kalau dia sedang berbicara dan orang mendengar, dia kan bicaranya juga bahasa Arab. Jadi orang yang mendengar mengira ucapan penjelasan dari dia itu adalah bunyi hadis. Nah, sehingga mereka ikut menghafalnya. Maka didugalah itu adalah hadis Nabi. Tetapi setelah diteliti, dikumpulkan hadis-hadisnya semua, seperti sekarang ini terkumpul sebagian dari hadis-hadis tersebut, ternyata diketahui bahwa tambahan bahwa saya menyukai mimpi terikat kedua kaki dan tidak menyukai mimpi dibelenggu tangan di atas leher, kedua tangan di atas leher, itu adalah penjelasan dari Muhammad Ibn Sirin. Dan dia mudraj. Mudraj. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Wa adraja fil hadith qawlahu wa akrahul ghulla ila tamamil kalam. Wa lam yadhkur, dan juga tidak disebutkan di situ, ar-ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Tidak ada tambahan bahwa mimpi itu adalah satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. Ya, tidak disebutkan. Dia sekedar awal dari hadis 5850 tadi. Ya, idza qtaraba az-zaman lam takat ru'yal muslim takdzib wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditsan wa ru'yal muslim, ini tidak ada. Wa ru'yal muslim di hadis yang sekarang ini tidak ada lafaz itu, hanya pangkalnya saja. Dan ini menunjukkan bahwa perawi hadis seperti Imam Muslim, dia sangat detail dalam menyampaikan apa yang ia dengar. Kalau kita kan ambil pukul semuanya saja. Ya, saya mendapatkan dari sepuluhan sekian dari gurunya bunyi hadisnya seperti ini. Dibuat satu bunyi saja, padahal mereka menyampaikan hadis tersebut berbeda-beda. Ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Ada sebagian disebutkan, ada yang tidak, ada yang tambahan mudrot tadi, ada yang tidak punya tambahan. Ya. Dan waktu mendapatkan hadis tersebut berbeda-beda, tempatnya juga berbeda-beda, karena gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tetapi karena kekuatan hafalan mereka ini, termasuk Imam Muslim, sehingga mereka mampu untuk membeda-bedakan seberapa didapatkan dari guru itu, seitu yang disampaikannya. Ketika ada perbedaan sedikit saja, mereka akan menjelaskan, si fulan menyampaikan kepada saya begini, ada satu kata yang berbeda, si fulan mengatakan seperti ini dengan kata yang lain. Ini menunjukkan mereka memang amanah dalam menyampaikan ilmu. Dan mereka memang orang-orang yang disediakan oleh Allah untuk berkhidmat agar agama ini tetap terjaga. Dan tidak ada perubahan-perubahan. Sampai kata satu antara haddatsana dengan akhbarana, sebagaimana yang seringkali kita temukan, Imam Muslim membedakan, menyebutkan, padahal kalau sekaligus dia mengatakan hadatsana tidak akan berpengaruh kepada hadis. Tetapi karena memang amanah, dia mendapatkan dari si fulan dengan haddatsana, dari si fulan gurunya akhbarana, ketika dia menyampaikan hadis yang sama dari mereka semua, dia akan beda-bedakan lafaz yang ia dengar dari mereka-mereka satu persatu. Dan itu bukan 1-2 tahun jarak dia menyampaikan dengan dia mendapatkan. Bukan 1-2 tahun, kadang berpuluh-puluh tahun. Tetapi ilmu itu tetap lengket, hafalan itu tetap lengket di akal mereka, di pemikiran mereka, sehingga ketika menyampaikan benar-benar menyampaikan sesuai dengan yang mereka dengar. Nah, ini luar biasa. Makanya para ulama menjadikan melalui ini urutan kedua dari kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan beliau urutan yang pertama, kemudian Bukhari, dan yang rajihnya adalah beliau urutan kedua. Ya. Terusus yang berbeda pendapat adalah ulama-ulama besar dari negerinya, An-Naisabur. Karena beliau Muslim Ibn al-Hajjaj, An-Naisaburi. Nah, ulama-ulama Naisabur, karena memang mereka sangat menguasai hadis-hadisnya, mereka lebih mendahulukan Imam Muslim dari Sahih Bukhari. Sahih Muslim dengan dari Sahih Bukhari. Memang mereka punya kelebihan masing-masing. Tetapi dari sisi kekuatan hadis, ya, dari sisi kekuatan hadis, maka Imam Bukhari lebih kuat. Dia seleksinya lebih ketat daripada Imam Muslim. Walaupun kedua-duanya sudah melampaui kriteria hadis sahih. Dari cari bertemunya, karena salah satu dari syarat hadis sahih adalah bersambungnya sanad, ittisalul sanad. Ada 5 kriteria atau syarat hadis itu sahih, syarat umum, yaitu ittisalul sanad, adalatul ruwat, dhabtur ruwat, kemudian ada musyuzudhi wal illah, bersambung sanad, adilnya perawinya, kuatnya hafalan perawi, dhabtur ruwat, dia menjaga, menguasai apa yang dia hafal atau apa yang dia tulis dari dalam kitab hadisnya, kemudian tidak ada syadz dan tidak ada illah. Tidak ada syadz ini, syadz dengan illah ini adalah penyakit dalam hadis. Kalau penyakit zahirnya ini, sanad yang bersambung, perawi nampak, ya. Tetapi syuzuz dengan illah ini penyakit dalamnya yang tidak akan mungkin diketahui kecuali dengan mengumpulkan sekian banyak jalur untuk sebuah hadis. Makanya muncul spesialisasi ulama-ulama yang bergerak pada spesialisasi hadis syuzuz dengan hadis mu'alil ini. Ada pakar-pakarnya. Sebagaimana ilmu dunia ini juga ada pakar-pakar khusus, mereka juga ada pakarnya. Tidak semua ulama hadis itu menguasai ilmu ilal hadis. Seperti Imam Bukhari ini, sampai dia mendapatkan gelar Amirul Mukminin dalam hadis, karena dia menguasai semuanya. Sampai yang itu pun juga dikuasainya. Termasuk Imam Muslim, Imam Ahmad, Ad-Daruqutni, ya, Ibnul Jauzi. Ya, mereka punya kitab khusus hadis-hadis yang mu'al. Atau hadis ma'lul. Hadis yang ada penyakit yang sangat di dalam dan tidak bisa dilihat dengan mata kasat. Harus pakai ronsen. Harus pakai apa lagi? Ya, CT scan. Nah, mereka untuk mengetahuinya mengumpulkan, kata Imam Ahmad, untuk mengetahui penyakit yang sekecil-kecilnya itu harus dikumpulkan untuk satu hadis lebih dari 100 jalur. Kita hanya beberapa jalur sekarang ini dibawakan oleh Muslim. 100 jalur. Dari hadis yang sama diriwayatkan dari jalur ini, jalur ini, jalur ini. Nanti ketika jalur itu diteliti satu persatu, nanti akan nampak kejanggalan-kejanggalan. Ya. Seperti sekarang kita ketahui mudratnya, perkataan saya tidak suka, saya suka terikat mimpi terikat kedua kaki dan tidak suka mimpi terbelenggu kedua tangan di atas leher. Ternyata ketika dikumpulkan jalurnya, didapatkan bahwa ini perkataan Muhammad Ibn Sirin, bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi. Karena setelah dikumpulkan jalur-jalurnya. Nah, ini luar biasa indahnya berkecimpung dalam ilmu hadis, dalam mencari hadis-hadis Nabi, karena semua sudah dibukukan. Sudah dibukukan. Jangankan yang benar hadisnya, yang tidak benar pun dikumpulkan. Karena mereka khawatir, kalau tidak dikumpulkan yang tidak benar, orang-orang nanti akan berusaha comot sana, comot sini, kemudian membuat sebuah hadis. Jadi mereka coba setelah mengumpulkan yang benar, mereka kumpulkan pula yang tidak benar. Bahkan yang palsunya pun mereka kumpulkan. Mereka sebenarnya tidak punya waktu untuk mengumpulkan yang palsu, tetapi untuk menjaga agama ini, Allah sediakan mereka untuk menghafal, bukan hanya hadis yang benar, hadis yang dipalsu pun, dipalsukan pun juga mereka hafal. Mereka kumpulkan, mereka sebutkan. Makanya banyak buku-buku tentang itu yang sudah terkumpul. Hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu, ya, dikumpulkan oleh para ulama. Yang mereka teliti, kemudian mereka klaim bahwa ini hadis palsu. Yang tidak ada di apa di referensi-referensi hadis. Mereka cari, mereka coba gali ini, buka buku ini, ternyata tidak ada hadisnya. Ah, maka dibuatlah ini hadis tidak ada asalnya. Dan banyak sekali tersebar. Sekarang untuk mengatakan Nabi bersabda mudah. Mudah. Tinggal di mimbar-mimbar, orang mengatakan ini adalah hadis. Ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Ini sangat mudah sekali. Ya. Dan faktor-faktor memalsukan hadis, dahulu terkadang niat orang yang memalsukan itu baik. Seperti ketika tidak dilihat lagi orang menghadap kepada Al-Quran. Semuanya mencampakkan Al-Quran. Lalu mereka orang-orang yang cemburu terhadap Al-Quran, tidak mau Al-Quran begitu saja dilalaikan, dan dia tidak tahu punya cara. Bagaimana kalau buat sebuah hadis, barang siapa yang punya satu Al-Quran di rumahnya, ya, maka dapat pahala segini. Yang punya, kemudian dia buka saja, tidak membaca, pahalanya segini. Yang membaca satu lembar, pahalanya segini. Semua akhirnya orang terdorong untuk baca Al-Quran. Semangat. Terkadang motivasi atau motif untuk membuat hadis palsu itu seperti itu. Niat orang yang membuatnya benar dan banyak sekali tujuannya untuk dunia, untuk sekedar merusak agama. Ada seorang pemalsu hadis sudah berada di tempat eksekusi. Sebelum dieksekusi oleh seorang khalifah ketika itu, setelah diketahui dia memasukkan hadis dan dia sudah mulai menyimpang jauh pemikirannya, kemudian disuruh bertobat, tidak mau, akhirnya diputuskan untuk dibunuh. Kemudian sebelum dieksekusi, khalifah bertanya, apa yang kamu pesankan? Dia mengatakan, wahai khalifah, sesungguhnya saya sudah memasukkan 2000 hadis. Ya. Wahai khalifah, saya sudah palsukan 2000 hadis. Bukan hadis Nabi, dia yang membuat-buatnya. Maka kalian tidak akan mungkin bisa membeda-bedakan. Dia mengira bahwa tidak akan ada yang bisa mengetahui itu hadis atau tidak. Karena dia 2000 bukan 1-2. Kata khalifah dengan penuh keyakinan bahwa hadis-hadis palsu itu akan dibuyarkan atau akan diburai-buraikan oleh Al-Jahabidah, oleh pakar-pakar hadis. Ternyata benar. Orang-orang ulama-ulama tersebut setelah mengumpulkan hadis-hadis Nabi, habis umur mereka dengan itu, tetapi Allah juga berikan mereka taufik untuk mengumpulkan hadis-hadis palsu tersebut, dijelaskan kepada umat, ini hadis palsu, ini bukan hadis yang benar, dan sudah terkumpul sampai sekarang ini. Ya. Jadi inilah gambarannya, bahwa di antara bunyi hadis, terkadang dalam hadis itu ada tambahan, dan sampai tambahan kata itu pun sendiri mereka sudah bisa membedakannya. Bagaimana cara membedakannya? Dengan mengumpulkan hadis-hadis yang sama dari beberapa jalan atau jalur. Ini yang perlu kita tambahkan untuk hadis 5853, kata-kata wa adroja. Terjemahannya apa artinya? Ya, di dalam hadis ya baris keempat ya ke bawah. Di dalam hadis riwayatnya ya. Di dalam hadis riwayatnya disebutkan perkataan. Disebutkan di sini maksudnya bukan disebutkan gitu saja tapi dimasukkan. Dimasukkan. Ya. Di dalam hadis riwayatnya dimasukkan perkataan dalam hadis itu, dalam hadis riwayatnya dimasukkan perkataan apa? Dan aku tidak suka bila bermimpi leher terbelenggu dengan kedua tangan, termasuk sebelumnya kata-kata saya suka bermimpi melihat kedua kaki atau bermimpi kedua kaki diikat, ya, dari awalnya itu adalah mudraj atau dimasukkan ke dalam bunyi hadis, ya. Bukan disebutkan begitu saja, tetapi dimasukkan. Kata adroja dengan ya, dengan zakara berbeda. Zakara menyebutkan, adroja memasukkan, memasukkan dan tersembunyi. Makanya dalam bahasa Arab ini apa namanya, bahasa kita laci. Dalam bahasanya, dalam bahasa Arabnya durjun, dari kata adroja tadi, karena ketika dia sudah masuk dia tidak nampak, tidak ketara. Dia seakan-akan meja, tidak nampak dia. Sudah dimasukkan ke dalam organ meja, masuk dia, dia tidak nampak sebagai tambahan. Ya, ini seperti itu pula lah mudrat dalam hadis. Dia masuk ke dalam hadis, kalau tidak orang yang mengerti hadis, maka tidak akan tahu bahwa dia itu dimasukkan. Ya, tidak tahu, dia seakan-akan bergaul dengan hadis, yaitu menyatu dengan hadis. Padahal dia mudrat, bukan hadis. Nah, ini kata-kata mudrat, maka tidak terlalu mendekati bila hanya sekedar diterjemahkan dengan disebutkan, tetapi dimasukkan perkataan. Ya, dan aku tidak suka bila bermimpi leher terbelenggu dengan kedua tangan. Maksudnya dimasukkan. Ya. Baik. Perkataan Ibnu Sirin. Nah, perkataan Ibnu Sirin. Karena di dalam hadis 5850, fala adri, ini kata perawi, apakah Imam Muslim? Fala adri, huwa fil hadis am qalahu Ibnu Sirin. Saya tidak tahu, tidak terlalu yakin, apakah kata-kata uhibbul qaida wa akrahul ghulla wal qaidu thabatun fid din, ini termasuk bunyi hadis atau dia perkataan Ibnu Sirin. Jadi kemungkinannya perkataan Ibnu Sirin, karena dia lebih dekat kepada hadis. Ya. Yang 48. Bukan Abu Hurairah. Yang bertemu itu Abu Salamah. Iya, Abu Salamah. Ini perawi yang lain. Ya, dan mimpi dan hadis, redaksi hadisnya beda. 45848 itu redaksinya berbeda. Ya. Kalau ini bunyinya awalnya apa? Idzaqtaraba az-zaman. Apabila masa sudah dekat, hari kiamat maksudnya. Di sini tidak. Dia awalnya bermimpi buruk. Abu Salamah mimpi buruk, kemudian dia berjumpa dengan gurunya Abu Qatada, kemudian dia ceritakan, ya, nah, ternyata Abu Qatada juga demikian, terkadang dia mimpi buruk dan bahkan badan mendemam karena mimpinya, dan didapatkan hadis bahwa bila mana seseorang bermimpi seperti itu maka diajarkan adab. Nah, tidak ada hubungannya dengan redaksi hadis kita sekarang ini, ya. Tidak ada hubungannya, redaksinya berbeda. Baik, hadis berikutnya 653, 5854. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Musanna wa bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Abu Dawud qala ha'un wa haddatsani Zuhair bin Harbin قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة قال حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس ابن مالك. Ini hadis yang baru ya. An Anas ibn Malik an Ubadah ibn Samit. Ini salah satu yang indah dalam sanad ini adalah sahabat meriwayatkan dari sahabat. Anas bin Malik meriwayatkan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah SAW, ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Mimpi seorang yang beriman adalah satu bahagian dari 46 bahagian dari kenabian. Dengan makna seperti tadi, karena dari kenabian itu ada nanti apa mimpi-mimpi yang mereka sampaikan, yang mereka lihat dalam tidur, dan mimpinya nyata. Jadi bahagiannya dalam kenyataannya, benarnya. Ya, satu bahagian yang ada pada mimpi seorang mukmin itu benar. Dari 46 bahagian benarnya mimpi para nabi. Ya, benarnya mimpi para nabi. Ya. Ini menegaskan bahwa mimpi seorang yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, ya, nilai mimpinya. Nilai mimpinya diberikan satu bahagian dari 46 bahagian dari mimpinya para nabi. Ini menunjukkan bahwa mimpi mereka berharga, berarti, bernilai. Ya. Ya. Hadis berikutnya, ini semuanya setelahnya itu hanya sebatas nukilan tambahan-tambahan lagi, pengulangan tentang jumlah tadi. Hadis 5855. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Thabitinil Bunani an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Di sini hadisnya tidak lagi hadis Ubadah bin Shamit, tetapi hadis siapa? Hadis Anas, lafaznya sama. Tetapi Anas apakah dia mendengar dari Nabi langsung? Ya, sehingga dia menyampaikan begini atau melalui perantara siapa tadi? Ubadah bin Shamit. Terlepas dari itu, ya. Dia mendengar dengan perantara Ubadah atau dia mendengar langsung? Mendengar dengan perantara Ubadah kemudian dia sampaikan dari Nabi, ini juga tidak masalah. Sanadnya tidak akan terputus. Sekalipun dia mendengarnya melalui perantara Ubadah bin Shamit, tetapi di sini dia tidak sebutkan beliau, tidak disebutkan, ini sanadnya tetap bersambung walaupun tidak disebutkan perantara antara Anas dengan Nabi. Ya, karena sudah pasti perantaranya bukan orang lain, pasti sahabat. Kalau yang menyampaikan ini Anas, ya, dan kemudian dia mengatakan Nabi bersabda, padahal dia tidak mendengar langsung dari Nabi, pasti dari sahabat yang lain. Tidak akan mungkin dari generasi tabi'in. Ya, tidak mungkin dari generasi tabi'in. Maka, kalaupun tidak bersambung pada hakikatnya, dan Anas langsung mengatakan Nabi bersabda tanpa menyebutkan Ubadah, maka sanadnya tidaklah rusak sedikit pun. Dia tetap bersambung karena sudah pasti Anas mendapatkan dari sahabat dan tidak diketahui sahabatnya. Ini tidak berpengaruh kepada nilai sebuah sanad. Karena sahabat itu adil. Allah yang menilai mereka adil. Maka tidak berpengaruh kepada nilai atau derajat sebuah sanad sahih atau tidaknya, rusak atau tidaknya, bila mana sahabat tidak disebutkan, yang meriwayatkan dari dia adalah sahabat yang lain. Seperti sekarang ini, di sini kan Anas langsung mengatakan dari Nabi, padahal di hadis yang sebelumnya dia mendapatkannya dari Ubadah bin Shamit. Berarti kalau seandainya dia memang tidak mendengarnya dari Nabi langsung, dan dia mendengarnya melalui perantara Ubadah, dan di sini dia tidak menyebutkan nama Ubadah, dan ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Karena sekalipun Ubadah tidak diketahui, tidak disebutkan di sini, yang jelas Nabi tetap bersabda. Dan sahabat tidak akan mungkin berdusta atas nama Nabi. Maka tetap dia sahih. Ya. Tetapi kan ada kemungkinan Anas mendengarnya juga. Karena dia berjumpa dengan Nabi. Dan bahkan dia jauh lebih banyak hadisnya daripada Ubadah. Dia salah satu dari 7 sahabat yang banyak hadisnya dari Nabi. Sementara Ubadah sedikit. Bisa jadi dia juga mendengar dia mendengar dari Nabi langsung, dan bisa jadi dia juga mendengarnya dari Ubadah bin Shamit, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya sama, yaitu ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. 5856. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar ani Zuhri ani bin al-Musayyib ya atau ani bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kembali kepada hadis Abu Hurairah, ya, bukan lagi hadis Anas atau hadis Ubadah. Ya, qala Rasulullah SAW inna ru'yal mu'min. Ini tambahannya adalah ada kata inna, perbedaannya dengan lafaz sebelumnya adalah kata menegaskan, menekankan. Inna ru'yal mu'min, sesungguhnya mimpi seorang yang beriman, juz'un adalah satu bahagian, min 46 dari 46 juz'an minan nubuwah. 46 bahagian kenabian dari mimpi-mimpi para nabi. Jadi sebahagiannya itu mimpinya orang yang beriman terutama di akhir zaman, dan mimpi orang yang beriman yang patuh, yang taat, yang saleh, yang bertakwa, ya. Dia bernilai seperti sebahagian dari mimpi-mimpi para nabi dahulu. 5857. Masih banyak hadisnya. Imam Muslim mengatakan bahwa haddatsana Ismail ibn al-Khalil qala akhbarana Ali ibn Mushir anil A'mas qala ha'un wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana abi qala haddatsana al-A'mas an abi Salih an abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam ru'yal muslim yaraha aw tura lahu wa fi hadits ibn Mushir ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Hampir sama lafaz hadis yang sekarang ini menetapkan bahwa bila mana seorang mukmin yang baik, mukmin yang bertakwa bermimpi, maka mimpinya itu nyata, hak, dan dia bernilai seperti satu bagian dari 46 bahagian kenabian. Ya, 46 bahagian kenabian. Di awalnya ada perbedaan sedikit, ru'yal muslim yaraha. Ya, mimpi seorang muslim bila mana dia yang bermimpi atau orang lain yang bermimpi, orang mukmin yang lain bermimpi tentang orang lain, dan yang dalam mimpinya itu pun juga orang saleh. Ya, si A bermimpi tentang si B. Ya, bahwa si B itu terbelenggu kakinya di dalam masjid misalnya. Maka yang bermimpi ini saleh muslim mukmin, yang dimimpikannya juga seorang saleh mukmin bertakwa, maka adalah sebahagian dari 46 bahagian kenabian. Jadi bukan mimpi kita saja, tetapi terkadang memimpikan orang lain. Dan orang lain itu sesuai dengan yang tadi sifatnya adalah seorang muslim, seorang mukmin, ya, maka dia adalah mimpi yang hak, mimpi yang saleh. 5858. Hah? 5858 ya? Pastikan 5858. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abdullah ibnu Yahya ibni Abi Katsir qala sami'tu Abi ya Yahya ibnu Katsir yaqul qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ru'yar rajulish shalih. Ini tambahan yang tadi, tambahan sifatnya mimpi seseorang yang saleh, itu mukmin muslim, muslim menjaga amalan ibadahnya, mukmin bertakwa, ya, adalah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Ini sudah berapa apa dua hitungannya ya, yang hadis yang pertama 45, nah sekarang 46 dengan riwayat yang banyak. 46 dengan riwayat yang banyak. 5859. Masih banyak. Nah, tersisa 1, 2, 3, 4, 5. Kita baca semuanya. 5859, Imam Muslim mengatakan, وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ يَعْنِي بْنَ الْمُبَارَكُ قَالَ وَحَدَّثَنَا قَالَ حَاءٌ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنْذِرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي بْنَ الشَّدَّادِ كِلَاهُمَا أَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ ya an Yahya ibni Abi Katsir bihadzal isnad. Ini sanadnya yang lain dengan beberapa jalur ya, kemudian bunyi hadisnya sama ya, inna ru'ya ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. 5860 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه. Ini sanad yang lain dan bunyi hadisnya sama. Ru'ya ar-rajulus salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. 5861 Imam Muslim mengatakan حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حاء رموسnya berpindah ke sanad yang lain قال حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر. Ini hadis yang lain ya. Sebelumnya adalah hadis Abu Hurairah, sekarang adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallam, perhatikan baik-baik, ar-ru'ya salihah juz'un min sab'ina juz'an min an-nubuwah. Berarti sekarang sudah berbeda riwayat yang ketiga dari dalam Sahih Muslim. 45, 46 dan sekarang 70. Mimpi yang baik atau mimpi dari orang yang saleh adalah satu bahagian dari 70 kebahagiaan kenabian. Ya, 70 bahagian kenabian. Kalau 70 bahagian kenabian diambil satu. Sedikit atau banyak jadinya? Ya. Sesuatu dibagi 70 dapat satu bagiannya. Dibandingkan 40 sesuatu dibagi 46 dapat ya sebagiannya. Mana yang lebih banyak? Ya, ini yang harus yang akan kita tegaskan nanti. Ya, perbedaan riwayat. 41 sesuatu dibagi 45 dia dapat sebagian. Lebih besar daripada yang kedua. Ya, 45 kan dapat sebagian lebih besar daripada yang kedua. Yang kedua lebih besar daripada yang ketiga yaitu 70. Ya, jadi ini pendekatannya nanti akan kita tegaskan apa yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis 5862 dengan hadis yang terakhir di bawah bab ini 5863. 5862 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ibnu al-Musanna wa Ubaidullah ibn Sa'id qala haddatsana Yahya an Ubaidillah bi hadzal isnad. Ini sanad yang lain dan bunyi hadisnya sama, ar-ru'ya salihah juz'un min sab'ina juz'an min an-nubuwah. Hadis 5863 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah wa Ibnu Rumhin 'anil Laits bin Sa'd qala ha'un wa haddatsana Ibnu Rafi' qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik qala akhbarana Ad-Dhahhak ya'ni Ibnu Utsman kilahuma an-Nafi' bi hadzal isnad wa fi hadits Al-Lays qala Nafi' hasibtu أن ابن عمر قال جزء من سبعين جزءا من النبوة. جزء من سبعين جزءا من النبوة. Ya, hadis yang sekarang ini sama ya, hampir sama. Kata Ibnu Umar, mimpi yang baik adalah satu bagian dari 70 bagian dari kenabian. Cuma di sini ada perbedaan bahwa Nafi' tidak mengatakan qala Ibnu Umar, tetapi dia mengatakan hasibtu. Ini juga salah satu seakan-akan dia ada keraguan. Tetapi keraguan ini sudah dihapus dengan lafaz yang sebelumnya bahwa dia menyampaikan dari Ibnu Umar. Hasibtu anna Ibnu Umar qala, saya menduga, mengira bahwa Ibnu Umar mengatakan juz'un min sab'ina juz'an ya minan nubuwah. Jadi kata-kata hasib itu saja tambahan atau perbedaan dalam riwayat yang sekarang ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita kembali ke bunyi bab, maka terjawab sudah ya dari hadis-hadis ini apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi. Tentang mimpi baik berasal dari Allah, ini sudah kita jelaskan. Maksudnya nikmat yang Allah berikan ya kepada seorang mukmin sehingga dia dalam tidurnya dia semakin nyaman, semakin tenang tidurnya. Ya, kemudian bila mimpinya baik menurut pandangan nyatanya, zahirnya. Dan juga bermakna mimpi baik ini mimpi baik dalam takwilnya. Mimpi baik dalam takwilnya sehingga dia bergembira setelah bangun, setelah ditakwilkan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dia nikmat dari Allah. Kemudian mimpi buruk dari syaitan. Ini juga dalam lafaz yang telah kita pelajari. Kemudian bahagian kedua dan ia merupakan bagian dari kenabian. Ya, sudah kita baca beberapa hadis yang menjelaskan bahwa mimpi seorang muslim, mimpi seorang mukmin, mimpi seorang laki-laki yang saleh, mimpi yang baik. Ini lafaznya semua ada ya. Mimpi seorang mukmin, mimpi seorang muslim, mimpi seorang laki-laki yang baik, yang saleh. Kemudian mimpi yang baik, ar-ru'ya salihah. Maksudnya mimpi yang baik itu mimpi yang baik zahirnya yang dirasakan oleh orang yang bermimpi atau mimpi yang baik takwilnya. Ya. tentu berasal dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Itu adalah satu bagian dari 45 atau 46 atau 70 dalam riwayat dalam Sahih Muslim ini. Perbedaan jumlah tadi, kata Imam Nawawi, saya tidak tahu di mana dia bilang dalam terjemahannya ini, itu penyebabnya adalah, ya ada dalam halaman 663, di alinea terakhir, Al-Qadi menuturkan, At-Tabari menyebutkan bahwa perbedaan ini kembali kepada orang yang bermimpi. Nah, itu dia. Halaman berapa? 663. Alinea terakhir. Setelah menukilkan beberapa riwayat dalam Sahih Muslim, ya, 45, 46, 47 itu semua dalam Sahih Muslim. Kemudian di bawahnya, sebelum alinea yang kita maksud, di situ di luar Sahih Muslim. Ada 40, 49, 50, 26, 44. Ya, 26, 40, ini urutan naik ke atas ya, 26, 40, 44, 49, 50. Ya. Yang paling banyak 26 ya, di luar Sahih Muslim. Kemudian di atasnya 40, nomor 2, kemudian di atasnya 44, nomor 3, di atasnya lagi, bukan di atasnya banyak ya, tapi maksudnya di bawah, rendah ya, sedikit dapat bagian. Kemudian di setelahnya adalah 49, nomor 4, kemudian 50 terakhir. Ya, nomor 5. Diriwayat di luar Sahih Muslim. Di hadis yang ada di luar Sahih Muslim, itu dari mulai 26, 40, 44, 49, 50. Sementara dalam Sahih Muslim, 45, 46, 70. Yang paling sedikit bagiannya tentu yang 70. Tetapi kembali kita kepada pernyataan At-Tabari bahwa yang menyebabkan perbedaan bahagian didapatkan oleh mimpi seorang muslim yang baik tersebut adalah kualitas dia yang bermimpi, kualitas imannya, kualitas kesolehannya, ya, kualitas dari ketakwaannya, ya, keislamannya. Kalau nilai keislamannya tinggi, nilai kejujurannya tinggi, maka nilai bahagian dari kenabian tadi semakin besar didapatkannya. Makanya sampai 20, ya, 20 bagian kenabian, kemudian sebagiannya diberikan kepada dia. Karena ketakwaan, keimanan, kesolehan, dan keislamannya. Jadi ini yang menjadi bahan kita, bahwa perbedaan nomor, perbedaan angka-angka tadi, disebabkan atau dikembalikan kepada orang yang bermimpi. Mimpi seorang, lanjutannya ya, mimpi seorang mukmin termasuk satu dari 46 bagian kenabian, dan mimpi seorang yang fasik termasuk satu dari 70 bagian kenabian. Ini pendekatannya. Jadi perbedaan angka tadi disebabkan oleh tingkat kualitas orang yang bermimpi, kualitas keimanannya, ketakwaan, kesolehannya. Semakin takwa maka semakin besar bagian dari kenabian tersebut didapatkan oleh mimpinya. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Dan itulah bab yang pertama telah kita selesaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke bab berikut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.